Bismillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah taala, atau qala Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi, babu syafa'ah, bab tentang syafa'at. Wa qaulillahi ta'ala wa anzir bihil ladzina yakhafuna ayuhsyaru ila rabbihim laisa lahu min dunihi waliyyu wala syafi'. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anzir bihil ladzina yakhafuna, dan berilah peringatan, bihi yani bil wahyi, dengan wahyu, orang-orang yang mereka takut akan dikumpulkan pada Rabb mereka dalam keadaan mereka tidak memiliki pelindung dan memberi syafaat selain Allah subhanahu wa ta'ala. La'allahum yattaqun. Sebutkan kelanjutan dari ayat ini adalah la'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa. Pada ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan atau memerintahkan pada nabinya untuk memberikan peringatan kepada mereka yang takut pada Allah subhanahu wa ta'ala, takut ketika dikumpulkan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dalam keadaan mereka tidak memiliki wali pelindung atau pemberi syafaat. Ini agar mereka, disebutkan di akhir ayat ini, la'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa. Diingatkan mereka bahwasannya hendaklah mereka takut, ya, kepada hari atau waktu di mana mereka dikumpulkan pada Rabb mereka dalam keadaan mereka tidak memiliki pelindung ataupun pemberi syafaat ataupun syafaat. Nah, agar mereka bertakwa kepada Allah dan subhanahu wa ta'ala dan beramal soleh, sehingga tidak menggantungkan, ya, kebahagiaan mereka di akhirat hanya berdasarkan syafaat itu saja. Karena yang namanya syafaat nanti disebutkan, syafaat itu adalah genap atau penggenap, ya, penyempurna sesuatu. Perkara yang paling bermanfaat bagi seorang hamba adalah keimanan dan amal soleh dia. Adapun syafaat adalah penyempurna. Maka pada ayat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala nafa syafaat mutlaqan, ya, menafikan syafaat secara mutlak oleh syafi'. Nah, walaupun tentunya kita akan fahami dari ayat-ayat selanjutnya bahwasanya yang dimaksud dengan nafil mutlak ini adalah ini syafaat yang bighairi iznillah, syafaat yang tanpa izin Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi dalam ayat ini, ya, Allah nafikan syafaat tersebut secara mutlak dengan satu tujuan maksud, ya, agar seorang tidak bergantung, ya, pada syafaat, tetapi dia lebih mengutamakan amalan soleh yang dilakukan. Kemudian wa qaulihi ta'ala qulillahi syafa'atu jami'an, katakanlah sungguhnya seluruh syafaat itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Pada ayat ini ada isbatu syafa'ah lillah, ya, penetapan bahwasanya syafaat itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh meminta syafaat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa qawlihi, kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, man zalladhi yasha'u indahu illa bi idznihi. Dan tidak ada yang bisa memberikan syafaat isi Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan izinnya. Pada ayat ini ya, isbatu syafa'ah, adanya penetapan syafaat ya, ma'asyurut, dengan adanya syarat ya. Penetapan adanya syafaat tetapi dengan adanya syarat ya, syarat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qawlihi, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa kami malakin fis samawati wa la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayyazana Allahu liman yasha'u wa yarda. Wa kami malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum. Berapa banyak malaikat di langit-langit yang tidak berguna, tidak bermanfaat syafaat mereka sedikit pun. Illa min ba'di ayyazana Allahu liman yasha'u wa yarda, kecuali setelah Allah Subhanahu wa taala izinkan syafaat tersebut bagi orang-orang yang Allah kehendaki dan ridhoi. Ini pun ada isbatu syafa'ah masyurut ya, penetapan syafaat dengan syarat-syaratnya. Wa qawlihi ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, qul ida'ul ladzina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah, panggillah, serulah orang-orang yang kalian mengira ya, ini selain Allah Subhanahu wa taala, yang mereka itu la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Yang kalian mengira mereka itu bisa memberikan syafaat pada kalian dalam keadaan mereka tidak memiliki sesuatu pun, walaupun sebesar atau seberat zarrah di langit, demikian juga di bumi. Pada ayat ini ada penafian syafaat bagi orang-orang kafir dan musyrikun. Ada penafian syafaat bagi orang-orang kafir dan musyrikin. Qala Abu Abbas rahimahullah ta'ala, nafallahu amma siwahu kullama yata'allaku bihi al-musyrikuna. Fanafa ayakuna li ghairihi mulkun au qistun minhu au yakuna aunan lillah. Walam yabqa ila syafa'ah. Fabayana anna hala fabayana anna hala tanfa'u illa liman adhina lahur rabbu. Kama qala wala yasfa'una illa liman ritadu. Berkata Abu Abbas, ini Syekhul Islam Ibn Taymiyah, nafallahu amma siwahu, Allah Subhanahu wa taala menafikan dari selainnya segala sesuatu yang ber apa-apa yang yata'allaqu bil musyrikun, menafikan segala sesuatu yang kaum musyrikun mereka bersandar kepada perkara tersebut, Allah nafikan ya. Ya. Berbagai hal ya, yang kaum musyrikun menafikan ya, kaum musyrikun menyandarkan diri-diri mereka berpegang dengan hal tersebut dari sesembahan-sembahan mereka. Fanafa ayakuna li ghairihi mulkun. Allah Subhanahu wa taala menafikan bahwasanya selain Allah Subhanahu wa taala memiliki kerajaan ya, memiliki kekuasaan. Allah nafikan itu. Au qistun minhu, atau sebagian ya. Jadi Allah nafikan bagi sesembahan-sesembahan tersebut memiliki kekuasaan ya. Ya. Atau memiliki sebagian dari kekuasaan tersebut ya. Orang kan mungkin kalau ada sesuatu atau seorang memiliki kekuasaan yang penuh, dia akan bersandar dengan hal tersebut. Kenapa kamu bersandar? Ya karena dia memiliki kekuasaan ya, kerajaan ya. Atau setidaknya memiliki sebagian dari kekuasaan tersebut ya. Berbagi misalkan, menganggap Allah memiliki kekuasaan ya. Wali-wali mereka pun atau sembahan-sembahan mereka pun dianggap memiliki sebagian dari kekuasaan tersebut. Au yakuna aunan lillah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menafikan ya, bahwasanya mereka itu ya, aunan lillah, sebagai pembantu atau penolong bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah nafikan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan ya, penolong. Walam yabqa ila syafa'ah, maka tidak ada yang tersisa ya, dari perkara-perkara yang menyebabkan orang-orang musyrikun tersebut bersandar kepada sahabat mereka. Pemilik kekuasaan tidak, sebagian juga tidak, penolong bagi Allah juga tidak, maka tidak tersisa kecuali asyafa'ah. Nah, mereka mungkin maksudnya wali-wali mereka atau sembahan mereka memiliki syafaat ya, memiliki syafaat. Fabayyana anna halatan fa'u ila liman adina lahu rabbu. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan bahwasanya syafaat tersebut tidak bermanfaat ya. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menafikan syafaat ya. Tidak bermanfaat syafaat pun ila liman adina lahu rabbu, kecuali bagi orang yang mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa la yasfa'una illa liman irtada. Sebagaimana juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa la yasfa'una, dan mereka tidak bisa memberikan syafaat kecuali bagi orang-orang yang Allah ridhoi. Fahadhi syafa'atu allati yazunnuha al-musyrikuna hiya muntafiyatun yaumal qiyamah kama nafahal Qur'an. Dan syafaat ini yang kaum musyrikin mereka menyangka ya, mereka akan mendapatkannya, muntafiyatun yaumal qiyamah, dinafikan ya, pada hari kiamat ya, ditolak pada hari kiamat. Kama nafahullah, kama nafahal Qur'an, sebagaimana Al-Qur'an telah menafikannya. Wa akhbaru an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu ya'ti fayasjudu li rabbih wa yahmaduhu. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya nanti pada hari kiamat beliau datang, fayasjudu li rabbih, dan sujud kepada Rabbnya, wa yahmaduhu, dan kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala. La yabda'u bi syafa'ati awalan, tidak memulai dengan syafaat ya. Tidak memulai dengan syafaat ya. Artinya apa? Syafaat itu baru diberikan setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. La yabda'u bi syafa'ati awalan, tidak memulai dengan syafaat. Tsumma yuqalu lahu. Kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersujud terhadap Rabb-nya, memujinya, kemudian dikatakan pada beliau, irfa ra'sak wa qul yusma wa sawtu tawashfa tu syafa. Angkat kepalamu. Bicaralah, engkau akan didengar. Mintalah, engkau akan diberi. Wasfa, berilah syafaat, maka akan diterima syafaatmu. Nah. Wa qala Abu Hurairah, berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man as'adun nas bi syafaatik. Dalam hadis yang panjang, ya, di antara potongannya Rasulullah Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya, siapa orang yang atau manusia yang paling beruntung dengan syafaatmu, wahai Rasulullah? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, yang dia ucapkan khalisan, ikhlas, ya, dari hatinya, maka dialah orang paling berbahagia, ya, dengan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah ta'ala, asy-syafa'atu hiya ayyakuna asy-syafi'u yasfa'u lit-thalibil hajah fi talabiha haitsu yakunu talibul hajah munfaridan bi talabiha fa yundamu ilaihi asy-syafi' fa yakunu taliban lihajati nafsiha mundoman ila sahibiha wa mu'azzizan lahu. Syafa'ah, ya, adalah asy-syafi', ya. Jadi kalau kita berbicara masalah syafa'at, perlu berapa dikenal berapa istilah, ya. Asy-syafi', ini orang yang memberi syafa'at, ya. Al-masyfu' lahu, ini orang yang mendapatkan syafa'at tersebut, ya. Mendapatkan syafa'at tersebut. Asy-syafi' yasfa li talibil hajah, orang yang memiliki syafa'at, ya. Ini orang yang akan memberikan syafa'at. Dia memberikan syafa'at kepada orang yang membutuhkannya, ya. Orang yang memintanya, membutuhkannya. Di mana orang yang membutuhkannya tersebut, ya? Dia munfarid dan bitolabiha. Ya. Ini orang yang dia membutuhkan, ya, sahibul hajah. Dia meminta hajatnya, tetapi dia sendirian. Kemudian dikuatkan permintaan dia tersebut. Ya, ini permintaan dia. Itu dikuatkan dengan asy-syafi', dengan orang yang memberikan syafaat tersebut. Fa yakunu taliban li hajati nafsiha mundoman ila sahibiha wa mu'azzizan lahu. Maka jadilah, ya, si orang yang membutuhkan sebut, ya, dan minta dari dirinya ditambah, ya, dikuatkan, ya, dengan orang yang memiliki syafaat tersebut. Ini jadi kalau bahasa kita, ya, ya, penguat seperti itu. Sebutan sini wahwa wahia makhudatun minasyafi alladzi huwa didul witr didul waqri afan. Ini diambil dari kata syafa', mana syafa' adalah lawan dari al-watr, lawan dari ganjil. Wal watr atau witru huwal wahid wa salasah wal khamsah wa sab'ah wa tis'ah. Witr itu dia itu 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Ini lawannya, jadi genap, ya. menggenapkan. Wa syab'u huwa man qasama ala tsnaini min duni kasrin, ya. Atau syafaat ini adalah sesuatu yang jika itu dibagi dua, dia tidak pecah, jadi genap, tidak dalam bentuk pecahan. Dua bagi dua genap, gitu kan. Kalau tiga kan bentuknya pecahan. Nah, empat bagi dua, dua. Nah, dan seterusnya. Ini secara bahasa saja. Wa yabda'u bil adadi isnain, dimulai dari bilangan dua. Sumal arba'ah, sumal sita, sumal samaniyah, wa hakada dua ilai. Dimulai dari dua, empat, enam, delapan, dan seterusnya. Walamma kana al-musyrikuna ya'buduna ghairallahi ma'anhum yataqidu anna Allah huwal khaliq. Ketika kaum musyrikin mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mereka berkeyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah al-khaliq wa huwa razzaq, yang menciptakan, yang beri rezeki, wa huwal muhyi wa huwal mumit, yang menghidupkan, yang mematikan. Lakinnahum ya'buduna tilkal ma'budat wa yaz'umuna annahum syufa'u lahum 'indallah. Ya. Satu sisi kaum musyrikin ketika mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta, pemberi rizki, yang menghidupkan, yang mematikan. Tetapi di sisi yang lain mereka menyembah atau beribadah kepada berbagai sesembahan. Dan mereka meyakini bahwasanya sesembahan mereka selain Allah tersebut, ya, adalah syufa'at, para pemberi syafaat bagi mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fanafallahu azza wa jal za'mahum hadza. Maka Allah Subhanahu wa taala menafikan, ya, keyakinan mereka ini. Ya. Allah nafikan keyakinan mereka ini. Wa akhbaru anna syafa'a lillah. Allah kabarkan bahwasanya syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu la yamlikuha ahadun ghairahu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya tidak ada seorang pun yang memiliki syafaat selain Allah Subhanahu wa taala. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Tidak malaikat, tidak juga para nabi, tidak malaikat yang didekatkan, demikian juga nabi yang diutus. Wa anal wajib an tutlaba syafa'ata minallah. An tutlaba syafa'atu minallah. Yang wajib adalah dia meminta syafaat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini, ya. Sejak awal diterangkan bahwasanya syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala. Secara mutlak milik Allah, ya. Maka tidak bisa seseorang, ya, memintanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Li'anna la takunu illa bi'iznih. Karena tidak bisa, ya, terjadi syafaat tersebut kecuali dengan izinnya. Wa la yastati'u ahadun ayasra illa ba'da ridha. Dan tidak ada seorang pun yang mampu, ya, memberikan syafaat kecuali setelah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahia fil haqiqah iqramun li syafi'. Dan hakikatnya pemberian syafaat tersebut adalah bentuk pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang dia bisa memberikan syafaat, ya. Kepada orang-orang yang bisa memberikan syafaat, diizinkan memberikan syafaat asy-syafi', ya. Syafaat tersebut hakikatnya adalah iqramun li syafi', ya. Pemuliaan, ya, bagi para asy-syafi', para pemberi syafaat. Wa rahmatun lil masyfu' lahu. Dan sebagai bentuk rahmah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang diberi syafaat. Pemuliaan bagi orang yang memberi syafaat. Dan sebagai kasih sayang Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mendapatkan syafaat. Ba'da ridha anil mas'ulahu. Itu setelah mendapatkan keridhaan. Naam. Wa qad akhbarallahu fi hadhil ayat bidzalika. Fa qala qul lillahi syafa'atu jami'an ay anahu alladhi yamlikuha wahdah duna siwah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan ya dengan ayat tersebut. Katakanlah milik Allah lah Subhanahu wa taala syafaat seluruhnya. Ai anahu alladhi yamlikuha wahdah duna siwah. Ini Allah lah ya pemilik syafaat tersebut, bukan selainnya. Wa qala man dzalladhi yashfa'u indahu illa bi idznihi. Fa man huna istifhamun inkari ay la yastati ahadun ayyashfa'u indahu illa bi idznihi. Ini tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka man di sini adalah istifham inkari. Maknanya la yastati'u ahadun, tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala jalla wa ala wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa mim ba'd ayyadzanallahu liman yasha'u wa yarda. Demikian juga ayat ini. Fa akhbaru jalla wa ala annal malaikah al muqarrabin la yastati'una ayashfa'u illa min ba'di idznillah wa ridahu 'anil mashfu'lahu. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya para malaikat ya, yang didekatkan ya. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum. Berapa banyak malaikat di langit-langit la tughni syafa'atuhum, tidak bermanfaat ya, tidak berguna syafaat mereka sedikit pun. Ya, malaikat al-muqarrabin tidak mampu memberikan syafaat kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya. Demikian juga tidak akan bermanfaat setelah mendapatkan izin dan keridhaan bagi orang yang diberi syafaat tersebut ya. Jadi pertama ya, adanya keridhaan bagi syafi', bagi orang yang memberikan syafaat, baik malaikat ataupun para nabi ataupun yang lainnya. Yang kedua, adanya keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi al-masyfulahu, bagi orang yang diberikan syafaat tersebut. Mungkin saja ya, kita misalkan Allah takdirkan termasuk orang yang diizinkan atau diridhoi memberikan syafaat ya. Apa mungkin? Ya mungkin ya. Karena syafaat itu ada yang syafaatnya khos khusus ya. Hanya Nabi Muhammad SAW saja misalkan yang berhak memberikannya, seperti syafaatul uzma ya, syafaat bagi pamannya dan yang lainnya. Tapi ada juga ya, syafaat tersebut dimiliki oleh yang lain. Syafi'nya itu selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para nabi, para rasul selain Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, para malaikat, para syuhada, siddiqin dan yang lainnya. Ya. Mungkin saja dia mendapatkan keridhaan untuk bisa memberikan syafaat. Tapi orang yang diberikan syafaatnya tidak mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalkan yang diridainya adalah orang kafir. Ya. Yang diberi syafaatnya adalah orang kafir misalkan, seorang anak mungkin karena cinta terhadap orang tuanya, kemudian Allah takdirkan, ya, misalkan dia diizinkan untuk memberikan syafaat, ternyata yang diberikan syafaat adalah orang yang kafir, orang yang tidak Allah ridhoi. Maka tidak bermanfaat syafaat tersebut. Wa man taqada jawazal wasathah 'ala Allah wa talaba syafa'ah minhum, barang siapa yang dia berkeyakinan bolehnya ada perantara antara seorang hamba dengan Allah, kemudian meminta syafaat dari mereka, ya, meminta syafaat dari mereka, artinya dia memintanya bukan kepada Allah, ya. Wa qasaha ala hali muluki dunya alladzina tutlabu minhum alhajatu, kemudian mengkiaskan dengan keadaan para raja-raja di dunia ini, ya, yang diminta dari mereka berbagai keperluan, hajat-hajat, dikiaskan. Faqiyasu hadza batilun, maka kias seperti ini batil. Ya. Mengkiaskan bahwasanya ya kita minta syafaat melalui para wali, orang-orang soleh dan sebagainya. Ya. Dengan alasan para raja di dunia ini gak mungkin kita langsung meminta kebutuhan kita pada mereka. Maka kayak seperti ini batil. Li'annahu sallallahu alaihi wa sallam, li'annahu subhanahu wa ta'ala la yuqasu bi khalqihi. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin, tidak boleh dikiaskan dengan makhluknya. Wa la yahtaju ila ahadin min khalqihi, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh terhadap seorang pun dari makhluknya. Fal muluk yahtajuna ila man haulahum bi'tibari anal makhlukina yukammilu ba'duhum ba'dun. Ya. Kalau para raja, iya, butuh, ya, terhadap yang lainnya, terhadap orang-orang sekitar dia, ya, dengan melihat bahwasanya para makhluk ini, karena gak ada yang sempurna, maka mereka membantu atau menyempurnakan sebagian atau sebagian yang lainnya. Manusia iya, raja iya. Gak mungkin semua urusan dia yang menangani, butuh pembantu, butuh wakil dan sebagainya. Wa yu'inu ba'dhum ba'dhan. Amma Allah azza wa jalla fannasu kulluhum muhtajuna ilaihi wa huwa ghaniyun anhum. Adapun Allah subhanahu wa ta'ala, manusia seluruhnya butuh pada Allah sedangkan Allah tidak butuh pada mereka. Ya ayuhan nas antumul fuqara ila Allah, Allahu wal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kalian seluruhnya butuh terhadap Allah, dan Allah subhanahu wa ta'ala al ghaniyul hamid, ya, yang maha kaya, yang tidak butuh pada siapapun, al hamid, yang maha terpuji. Wa syafa'atu la tahsulu minallah illa ba'da ridahu anil mashru'lahu wa ikramu li syafi. Syafaat tidak akan bisa terwujud, ya, dari Allah subhanahu wa ta'ala kecuali setelah Allah subhanahu wa ta'ala ridho, ya, terhadap orang yang diberi syafaat, dan juga setelah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keridhaan kepada pemberi syafaat sebagai pemuliaan baginya. Wa qad ja'a fil hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anhu qala lahu ya Rasulullah man as'adun nas bi syafa'atika, qala man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Telah datang hadis dari Abu Hurairah bahwasanya beliau berkata, wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling berbahagia dengan syafaatmu? Qala man qala la ilaha illallah khalisun min qalbi. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, iya, ikhlas dari hatinya, Allah alam biswab. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang, masih berkaitan dengan syafaat dan juga syarat-syaratnya yang sebagiannya sebenarnya sudah disebutkan pada ayat-ayat tadi. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaika.